Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal dengan kemudahan dari Allah azza wa jal, fadluh wa ni'matuh, kita dipertemukan di tempat ini, kita dimudahkan untuk duduk di salah satu bait min buyutillah, untuk kita bersama-sama mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, yang ini semuanya adalah bagian dari tugas hidup kita semuanya. Taqallam rahimani rahimakumullah. Pembahasan atau tema kajian atau pembahasan kita pagi hari ini adalah terkait dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Tentunya berbicara tentang tarbiyatul aulad, banyak sisi yang bisa kita bahas. Ya. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan sebuah asar yang penting untuk kita ketahui dalam bab ini. Rawa al-Imam al-Lalika'i rahimahullah. Al-Imam al-Lalika'i rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, meriwayatkan dengan sanad beliau, haddatsana Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ya'qub qala haddatsana Ahmad ibn Abi al-Baghdadi nazilur Ray قال حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان عن مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. Taib, Al-Lalika'i rahimahullah meriwayatkan sebuah riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik ibn Anas Al-Asbuhi. Malik ibn Anas ibn Malik Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah, dan salah seorang tabi'ut tabi'in. Imam Malik ini, tabaqat beliau adalah tabi'ut tabi'in. Jadi termasuk di antara Al-Qurun Al-Mufaddalah. Di antara Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang mulia yang disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, as-sahabah. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian berikutnya para tabi'ut tabi'in. Wa al-imamu Malik rahimahullah, Imam Malik, beliau termasuk di antara para ulama ya di tabaqat ini, tabi'u at-tabi'in. Naam, di antara sanad Imam Malik yang ma'ruf adalah Nafi' an Ibnu Umar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya menyebutkan di antara silsilah Adz-Dzahabi adalah riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Baik. Asy-syahid Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan kana salaf, adalah salaf, mereka yu'allimuna auladahum, mereka mengajari anak-anak mereka, yu'allimuna auladahum, mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin, mengajari anak mereka untuk mencintai Abu Bakar wa Umar dan Umar bin Al-Khattab. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mereka salaf mengajari anak-anak mereka surah Al-Qur'an, surat dari Al-Qur'an. Naam. Wabillahi taufik. Asar ini riwayat Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah, menunjukkan ya betapa ya besarnya perhatian salaf terhadap tarbiyatul aulad. Yani asar ini, asar Imam Malik rahimahullah, memiliki faedah yang sangat banyak. Di antara faedah itu yang pertama, ikhwatil kiram, al-asar yadul ala ihtimamis salaf bisya'nil abna. Asar ini menunjukkan bahwasanya salaf, yani para ulama, sahabat wa tabi'in, Imam Malik sebagai salaf juga mengatakan kana salaf. Berarti beliau menceritakan sahabat wa tabi'in, dulu para sahabat, dulu para tabi'in ya, yu'allimuna auladahum, mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin ya, untuk anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan mada surah minal Quran. Ini menunjukkan bahwasanya salaf memiliki perhatian yang besar, memiliki ihtimam terhadap ya anak-anak mereka, al-aulad. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lain ya yang bisa kita ambil dari asar ini, naam, tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu ya mencakup banyak hal. Tarbiyatul aulad syamilah ala tarbiyati aqidatihim wa tarbiyati lisanihim wa tarbiyati ibadatihim aw a'malihim wa tarbiyati akhlaqihim ila akhirih. Jadi pendidikan anak, tarbiyatul aulad, itu mencakup banyak hal ya. Mendidik mereka agar mereka memiliki akidah yang sahihah, akidah yang sahihah, juga mendidik anak untuk memiliki lisan yang baik. Akidah urusannya adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati, dan juga mengajari anak-anak untuk mereka baik dalam lisan-lisan mereka, a'malul lisan, dan mengajari agar anak-anak itu baik dalam amal al-jawarih, amalan-amalan apa? Badan. Nah, Jadi bukan hanya perhatian kita bagaimana agar lahiriahnya baik lah, tapi ada upaya untuk ya, baik dalam akidahnya, baik di dalam lisannya, baik di dalam amal al-jawari, amalan apa? Jawari. Nah, coba untuk perhatikan asar ini. Asar Imam Malik rahimahullah. Kana salaf, dulu salaf, yu'allimuna auladahum, mengajari anak-anak mereka mada hubba Abi Bakrin, untuk mencintai Abu Bakar. Wa Umar, dan juga apa? Umar. Mahabbatu as-sohabah, mencintai para sahabat, hadza min a'malil qulub, termasuk dari amalan-amalan mada? Hati. Ya. Nah, kita tidak bisa mengerti hati seseorang, sahih. Kita tidak bisa membelah dada seseorang untuk mengerti apa hakikat akidah yang ada pada ya, jiwa seseorang. Tetapi yang diupayakan oleh kita semuanya adalah bagaimana mereka mencintai as-sahabah, Abu Bakar, Umar. Ya. Tentunya dengan ya, bidzikri mahasinihim, dengan menyebutkan ya, keindahan-keindahan mereka, jasa-jasa mereka, manaqibihim, manqabah mereka, wa fadlahum, menyebutkan fadilah mereka, ya, menyebutkan ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan mada? As-sahabah, terkhusus Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini tentunya akan membimbing ya, seorang anak untuk mencintai siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seorang anak melihat orang tuanya memuliakan Abu Bakar. Seorang anak memperhatikan lisan ayahnya, lisan ibunya, ya, menyebut tentang jasa-jasa Umar, Utsman, Ali, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini semuanya akan menumbuhkan mada? Menumbuhkan mahabbah, kecintaan kepada Abu Bakar dan juga apa? Umar dan juga sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, jadi ini yang dimaksud bahwasanya salaf yu'allimun. Mereka mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin, untuk mencintai Abu Bakar, Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Yani upaya untuk menyebutkan mahasin, keindahan mereka, jasa mereka, ilakhir. Ya. Taib. Fahadha yadul riwayat Imam Malik ini menunjukkan bahwasanya ya, tarbiyatul aulad itu mencakup juga pendidikan mana? Akidah. Pendidikan akidah. Nah. Dan demikian pula kita saksikan ya, Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam yurabbi auladahu, yurabbi ashabahu, yurabbi ummatahu bi an takuna aqidatuhum sahihah. Nabi alaihi salatu wassalam mendidik, mentarbiyah umat beliau, sahabat beliau agar memiliki akidah yang mana? Yang sahihah. Fa masalan misal ikhwatil kiram, hadis Abdullah bin Abbas. Naam, al-masyhur yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah fi Al-Arba'in. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, kuntu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat saya berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf, atau kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Tarbiyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yani ihfaz hudud Allah, jagalah batasan-batasan Allah. Maka Allah akan menjagamu, menjaga duniamu, menjaga akhiratmu, menjaga jasadmu, menjaga hartamu, menjaga keluargamu. Naam, tidak dibatasi. Ya. Rasul mengatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Allah akan menolong kamu, Allah akan memberikan ya, kebaikan kepadamu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kamu kepada Allah, berdoalah kamu hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajari al-iman bil qadar. Nabi mengajari kepada Ibnu Abbas ya iman bil qadar. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya umat ini, al-jin wal ins, law ijtama'u, kalau mereka berkumpul, bersatu padu, ala ayyan fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai, dengan sesuatu manfaat. Ya. Maka mereka semuanya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Sekecil apapun tidak bisa. Illa, kecuali sebatas apa yang Allah telah catat untuk kamu. Ini akidah azimah, ikhwan. Ya. Mengajari manusia untuk iman kepada takdir. Mengajari manusia untuk ya, bergantung hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Walau ijtama'u ala ayyadurruka, demikian pula kalau seandainya manusia semuanya berkumpul untuk memadorotkan kamu, menimpakan madorot kepadamu, maka tidak bisa, tidak mungkin mereka menyampaikan madorot kepadamu sedikit pun, kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan madorot itu menimpa kamu. Naam. Kemudian Nabi mengatakan rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah diapa? Telah kering. Yakni takdir Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tetapkan. Naam. Maka perhatikanlah ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, tarbiyatul aulad, mendidikan anak itu ya, mencakup banyak hal. Ya, mendidik mereka ya, untuk memiliki akidah yang lurus, akidah yang sahihah. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh salaf. Ya, di antara akidah adalah mahabbat mada sahabat, mencintai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Lidzalik qala Imam Malik rahimahullah, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dulu salaf ya, mereka mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin, untuk mencintai Abu Bakar As-Siddiq wa Umar dan juga Umar, kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana mereka mengajari surah dari apa? Al-Qur'an. Baik. Tarbiyatul aqidah, mendidikkan aqidah. Juga lisan, lisan agar lisan-lisan ini baik, yaqra'un al-Qur'an. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Para sahabat wa tabi'in mengajari Al-Qur'an agar mereka yaqra' al-Qur'an, membaca Al-Qur'an fi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Baik, mengajari Al-Qur'an dengan tekun. Hadza salaf. Dulu salaf mengajari anak-anak mereka Al-Qur'an. Nah, terlebih yang fardu ain untuk dihafalkan. Ya, suratul Fatihah dan ya, sesuatu yang ya diamalkan fi salawatihim, dalam salat-salat mereka. Nah, taib diajari mereka itu ya, agar menghafalkannya dan tidak salah. Agar lesan-lesan ini benar. Seperti surah Al-Fatihah misal. Diajarkan kepada anak-anak agar hafal Al-Fatihah itu. Tidak terbolak-balik antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak kurang satu ayat pun. Karena ya, seorang tidak dikatakan membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kecuali biqira'ati jami' al-ayat. Dengan membaca semua apa? Ayat. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diajari agar lisan-lisan mereka apa? Baik. Adapun mendidik anak untuk memiliki amalan yang baik, ya, dan adab serta akhlak yang baik adalah hadis yang masyhur yang kita menghafal bersama, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u asrin wafarriqu bainahum fil madaji'. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian bis shalah, untuk melakukan salat. Ada amal, amal madal jawarih, amalan badan, ruku, sujud, qiyam. Juga di situ ada amalan madal lisan, takbir, tahmid, qiraatul Quran, wa du'a, shalawat, at-tasyahud. Muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka, wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dalam tidur-tidur mereka. Bainar rijali wan nisa', antara laki-laki dan juga wanita. Diajari agar memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, al-haya, sifat malu, nah, dan seterusnya. Bismillah. Baik. Kembali kepada asar Imam Malik Ibn Anas. Rahimahullah. Faedah yang pertama tadi, asar ini menunjukkan perhatian salaf terhadap mada tarbiyatul aulad. Riwayat Imam Malik ini juga menunjukkan bahwasanya tarbiyatul aulad itu syamilah, mencakup tarbiyat al-aqidah, tarbiyat al-lisan, tarbiyat al-amal, al-jawarih. Taib. Kemudian yang ketiga, ikhwatil kiram, rahimanur rahimakumullah. Asar Imam Malik rahimahullah ini menunjukkan bahwasanya al-aulad, anak-anak itu, yahtajuna ilal qudwah. Al-aulad, anak-anak itu, yahtajun, mereka membutuhkan qudwah. Toladan. Yang baik. Dan di antara kewajiban orang tua adalah mencarikan tauladan yang baik untuk anak-anak. Baik. Tentu yang terutama adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Hada bil ittifaq, mungkin tidak ada yang apa namanya yang melupakan ini. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah uswatun hasanah. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul alaihi salatu wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik dalam segala hal. Nah, teladan yang baik, uswah hasanah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, meyakini hari akhir. Nah, Allah Subhanahu wa taala min rahmatih, di antara kasih sayang Allah, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah untuk dicontoh. Diutus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan apa? Jin. Kalau dari kalangan jin, bagaimana kita akan bertakamul, ya kan? Ya. Mau mencontoh, tidak kelihatan, ya kan? Baik, tidak bisa kita mencontoh. Tetapi diutus dari kalangan manusia, dan Rasul adalah utusan Allah untuk kalangan manusia dan juga untuk kalangan apa? Al-jin, al-jan, al-jin wal-ins. Nah. Kita bisa melihat bagaimana Rasul makan, kita bisa melihat bagaimana Rasul duduk, bagaimana Rasul berbicara, kaifa yusalli wa kaifa yasum. Bagaimana Nabi sholat? Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Kaifa yatuf, bagaimana Nabi tawaf, kaifa yas'a, bagaimana Nabi sa'i, kaifa yarmi al-jumrah, bagaimana beliau melempar jumrah. Nah, semua bisa disaksikan. Ketika Nabi berjalan dari Muzdalifah, ya, dari Arafah menuju Muzdalifah, atau dari Muzdalifah menuju Mina, dari Muzdalifah menuju Mina, Nabi memerintahkan sahabat beliau, Al-Fadl ibnu Abbas, untuk mengambilkan beberapa hasoyat, 7 butir kerikil, untuk beliau gunakan untuk melempar jamarah atau jumratul aqabah. Baik, setelah diambilkan dengan ukuran yang Allah, yang Rasul kehendaki, ukuran yang kecil, seukuran ruas jari kurang lebih, Nabi kemudian mengangkat kerikil-kerikil ini, ditampakkan di hadapan ashabahu, di hadapan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengatakan amsala hadza farmu, dengan kerikil-kerikil batu-batu sebesar inilah hendaknya kalian melempar. Kalau mau lempar pakai batu-batu sebesar ini, kerikil-kerikil sebesar ini. Wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari melampaui batas. Jangan melampaui batas, termasuk dalam ukuran mana? Al-hasoyat, dalam ukuran batu-batu kerikil ini untuk melemparkan jumrah. Wa iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena telah membinasakan orang-orang sebelum kalian al-ghulu, sikap ini melampaui batas. Asyahid, intinya manusia itu butuh qudwah. Manusia itu butuh contoh, butuh teladan. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah linnas, sebagai teladan bagi manusia. Nah, terus setelah Rasul wafat, man yuballigh, siapa yang menyampaikan risalah Nabi? Siapa yang menyampaikan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam? Jawabannya siapa? As-sahabah, humul wasithah bainar rasul wa ummati. Mereka para sahabat adalah wasithah, perantara antara Rasul alaihi salatu wasalam dengan umatnya. Para tabi'in tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi tabi'ut tabi'in, apalagi orang yang sesudahnya, apalagi kita ini ikhwatil kiram, tidak mungkin bisa melihat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, terus melalui jalur siapa kita belajar itu? Jawabannya min tariqis sahabah, melalui jalannya siapa? Sahabat. Dan sahabat itu banyak kusur. Baik, ketika haji wada saja lebih dari 100 ribu sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dan di saat haji wada, Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada para sahabat untuk menyampaikan ilmu. Baik, beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang ketika itu. Kemudian ada seorang dari Yaman yang di yuqal Abu Syad, biasa dipanggil Abu Syah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, uktub li." Ya Rasulullah, tolong tulis untuk saya. Jadi beliau ini, Abu Syah ini, mendengar banyak, namun banyak yang mungkin tidak diketahui, lupa atau bagaimana. Maka minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong catat ini semua yang kau sampaikan." Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Uktubu li Abi Syah, uktubu li Abi Syah." Tulis, yani apa yang beliau sampaikan dalam khutbah, tulis untuk Abu Syah. Maka ditulislah oleh sahabat yang bisa menulis untuk Abu Syah. Yakni Nabi alaihi salatu wasalam tampak di situ, teladan untuk para sahabat menyebarkan ilmu bil kitabah, dengan kitabah. Dan ditulisnya hadis sudah ada sejak Rasul hidup. Rasul hidup sudah ada sahabat-sahabat yang menulis, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan juga Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Maka setelah Rasul wafat, para sahabat menyebar, tidak tinggal di Madinah, semuanya tidak. Mereka memiliki beban tugas untuk menyampaikan risalah. Bahkan sebelum Rasul wafat pun telah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kan jauh dari Madinah. Diutus, diantar oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diantar. Dan ternyata itu pertemuan terakhir. Tidak bertemu lagi, Mu'ad bin Jabal tidak bertemu lagi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dari situ para sahabat faham bahwasanya tablighur risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu adalah tugas mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, tinggal di Madinah memiliki keutamaan. Ya, di situ ada Masjid Nabawi, di situ ada, tetapi Rasul mengarahkan sahabatnya kepada sesuatu yang lebih afdal. Tidak mungkin Nabi ya menyia-nyiakan sahabatnya yang mengutus Mu'ad untuk keluar meninggalkan Madinah kecuali sesuatu yang lebih apa? Afdal. Diutus untuk berdakwah. Intinya kembali pada pembahasan ya, bahwasanya Rasul adalah qudwah dan yang melanjutkan adalah para sahabat. Naam. Terkait dengan Rasul semua orang sepakat, namun terkait dengan sahabat, katsir minan nas yansaun. Banyak di antara manusia melupakan. Khususan di hadis zaman. Terlebih di zaman ini. Ya, di zaman perang pemikiran ya. Orang-orang kufar mereka faham betul bahwasanya umat Islam ini ya, kalau dijauhkan dari ulamanya, umat Islam ini kalau dijauhkan dari ya, para ulamanya terlebih para sahabat, maka akan centang perenang ya, akan terserebrai karena sudah tidak ada lagi toladan ya. Kalau dijauhkan dari ulama ya, dijauhkan dari sahabah ya. Lah terus mau belajar dari mana, mengambil ilmu dari siapa? Ya. Taib. Muncullah kesesatan-kesesatan al-Khawarij, war-Rawafid, ya, al-Qadariyah, al-Murji'ah. Naam, semua kelompok-kelompok sesat itu tidaklah muncul, tidaklah berkembang kecuali ketika mereka menjauhkan diri dari jalannya siapa? Sahabah. Naam. Sehingga ya, di antara perkara yang sangat pokok di dalam tarbiyatul aulad adalah mencarikan untuk mereka qudwah hasanah. Wa khairul qudwah adalah as-sahabah. Yani mengingatkan mereka untuk mengenal para sahabat ya. Baik. Nah, sekarang kita orang tua kadang semangat untuk mengenalkan nama-nama buah kepada anak, ya kan? Nama-nama buah. Ini manggis. Ini apalah namanya? Muntul, muntul bukan ya, bukan buah. Baik. Ini apa namanya? Ini buah pepaya. Ini buah rambutan. Ini buah durian. Ini buah mangga. Ini buah apel. Ini buah ceri. Ini buah kiwi. Ini buah luar biasa kalau kita ngajari anak-anak kita itu. Ya. Nah, coba lihat kebanyakan kaum muslimin. Kita juga demikian kan, semangat ya. Nah, sampai poster-poster buah kita beli, ya kan? Nah, ya kan? Ya. Ini bagian dari tarbiyah betul. Kasihan kalau anak kita tidak mengenal buah, ya kan? Tidak tahu ini apa, kan repot juga. Nah. Ya, tas mereka butuh. Nah. Ya. Tapi lebih dari itu, mereka bihajatin ila al-qudwah. Mereka butuh kepada qudwah. Kenapa tidak kita kenalkan ashab Rasul alaihi salatu wassalam? Sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ya. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Mujarrah, Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As, dan seterusnya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Pada kisah-kisah mereka, anak-anak kita akan mengambil faedah, qudwah. Baik, kalau kita ceritakan kepada mereka kisah Bilal bin Rabah. Misal. Apa yang kira-kira akan muncul pada benak-benak apa para anak-anak kita? Mungkin akan muncul semangat untuk yu'adzin, untuk azan. Ya. Akan muncul rasa percaya diri. Baik. Dan upaya untuk mencapai kemuliaan. Bilal bin Rabah seorang budak. Ya, berkulit hitam. kana abdan atau abidan, dulu budak yang dimiliki oleh ahlu Makkah, disiksa dan seterusnya. Ini kira-kira apa yang akan muncul pada benak anak-anak kita? Mahabbat sahabat, kecintaan kepada sahabat, ya, dan seterusnya, ikhwatul kiram. Sehingga jangan heran ketika dulu salaf mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai siapa? Abu Bakar dan Umar. Ada misal terlebih keduanya ini, Abu Bakar wa Umar. Ya. Taib, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ini diantara faedah asar Imam Malik, ya. Jadi asar Imam Malik ini yadul ala anal aulad, anak-anak itu yahtajuna ila al-qudwah wal uswah al-hasanah. Baik. Apa akibatnya? Apa buah baik samarah? Jadi para tabi'in tidaklah mereka mendapatkan kemuliaan al-khairiyah kecuali karena mereka mengikuti siapa? Sahabat. Tabi'ut tabi'in juga tidaklah mendapatkan khairiyah, kebaikan, kecuali karena mengikuti apa? Sahabat. Nah, wabillahi taufiq. Dekatkan anak-anak kita dengan mana? Dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Taib, pernah suatu saat kita berkunjung ke tempat Syekh Robi ibn Hadi Qodiman dulu ketika beliau masih tinggal di Madinah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau, ya, tentang film kartun ketika itu. Syekh marah ketika itu. Beliau marah, tampak sekali marah beliau. Karena film kartun itu jangan dianggap remeh. Yufsid al-aqidah, bisa merusak apa? Aqidah. Sampai dikisahkan di situ, ya, kisah tentang ya, seorang, saya lupa, tapi madmun kisahnya kurang lebih demikian. Seorang pendekar, ya, yang ahli, namanya pendekar kan ahli apa namanya? Ya, pendek dan kekar namanya, pendekar. Kuat, pintar berkelahi. Berkelahi, semua kalah. Yang di muka bumi ini kalah. Naik akhirnya dia ke langit. Naik ke langit, terbang. Di langit ketemu ada dewa-dewa di situ. Atau yang semisalnya, kelahi. Menang lagi, yang lain kalah. Naik lagi, kalah lagi. Bisa ngalahkan sampai ke atas-atas. Nah, toit. Kira-kira apa yang ada pada benak anak itu? Rusak, yakni akidahnya rusak. Ya. Nah, yang seharusnya kita ajari, ya, bahwasanya manusia itu terbatas kemampuannya, lemah, ya. Kok bisa naik ke langit ini ceritanya bagaimana? Rasul alaihi salatu wassalam saja beliau tidak bisa naik ke langit yang pertama kecuali setelah di, ya, dibukakan pintu, ada penjaga langit, malaikat. Ketika naik ke atas bersama malaikat Jibril ditanya, "Man ma'ak, siapa bersamamu wahai Jibril?" Ini Muhammad SAW. Setelah diizinkan baru naik ke langit yang pertama, kemudian naik ke langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga, naik yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan Nabi telah menyebutkan tentang apa namanya? Langit-langit itu penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit itu penuh dengan malaikat. Nah, kalau dengar kisah tadi kan, ya, pertentangan, dia sudah punya keyakinan seperti ini, ya, kemudian ketemu dengan ustaz menyampaikan, "Loh, Pak Ustaz, bukannya di situ sudah pada kalah gitu." Ya, dengan pendekar. Ya, rusak akidahnya, ikhwan. Ya, rusak akidahnya. Nah, ila akhirnya. Maka Syekh ketika itu marah. Ya Allah. Ghadib Syekh. Hafizahullah. Taib, itu pekerjaan kufar. Orang-orang kufar ingin mengajari anak-anak kita ini, ya, contoh-contoh yang banyak tapi bukan sahabat, ya, tokoh-tokoh fiktif, ya, ya, tokoh-tokoh yang, ya, ini justru merusak mereka. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini faedah yang ketiga dari asar Imam Malik rahimahullah. Wa min fawaid hadzal asar, yang keempat di antara faedah asar ini menunjukkan fadl keutamaan Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab dan juga Umar bin Khattab secara khusus. Naam. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Kemudian sebagai ya, penutup barangkali namanya, meskipun juga ini cukup banyak sebenarnya, tapi kita sebutkan bikhtisor riwayat Imam Malik ini sebagai contoh, sebagai contoh saja. Pentingnya kita untuk ya, melihat bagaimana salaf dulu mendidik anak-anak mereka. Nah, sekarang praktisi-praktisi pendidikan, ya, mereka banyak menoleh kepada ahli-ahli pendidikan dari barat, Profesor Fulan, ya, Profesor Fulan, Doktor Fulan, yang ternyata mereka adalah orang-orang barat. Mereka punya teori ini, punya teori itu. Kita tidak mengatakan semuanya salah, tidak. Atau kita mengatakan tidak ada yang benar. Nah, tidak seperti itu. Tetapi, kenapa kita tidak memiliki ihtimam untuk melihat asar salaf. Asar salaf kita yang jelas-jelas telah mendapatkan jaminan khairiyah. Jaminan mana? Kebaikan. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian berikutnya para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang yang terbaik. Terbaik dalam termasuk tarbiyah. Dan kalau orang mau melihat ya, riwayat-riwayat, mesti akan didapatkan bagaimana sahabat mendidik anak-anak mereka. Sebelumnya bagaimana Rasul mendidik. Ya. Kemudian juga akan didapatkan bagaimana para tabi'in mendidik anak-anak mereka. Juga akan didapatkan bagaimana tabi'ut tabi'in mendidik apa? Anak-anak mereka. Ini semuanya adalah kunuz. Perbendaharaan yang demikian luas untuk kita gali, untuk kita lihat, ya, bahwasanya ya, salaf mereka adalah orang-orang yang terbaik, terlebih kita sebagai orang yang mengatakan sebagai salafi, pengikut apa? Salaf. Ini bukan sekedar pengakuan. Nah, bukan sekedar pengakuan, harus dibuktikan. Baik, saya akan bacakan contoh asar dari salaf, ya. Nah, terkait dengan tarbiyatul aulad, qiraatan syariah, ya. Murur kiram, hanya kita baca sebagiannya. Taib, di antaranya adalah ucapan Ibrahim an-Nakhai. Qala Ibrahim an-Nakhai, dan riwayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Qala Ibrahim an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Kanu dahulu, yakni menisbatkan kepada salaf, yadribunana, menghukum kami, yakni terkadang kita dipukul, ya, dipukul ala syahadah wal ahd, atas persaksian-persaksian dan janji-janji. Jadi ketika kita banyak bersaksi, bersumpah, ya. Nah, menyampaikan syahadah, persaksian, kita dipukul. Ya. Kita dipukul. Wa nahnu shighar, ketika itu kita apa namanya? Ya, kecil. Taib. Di sini jangan dibayangkan ya bahwasanya salaf itu apa namanya? Kasar, ya, main pukul sembarang. Tidak, ikhwan. Ya, masalah memukul sudah diatur oleh apa? Syariat. Rasul pun mengajari, ya atau tidak, salah satu thariqah, ya, ini sebagai bentuk hukuman, tetapi dengan kadarnya, dengan aturannya, ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar seperti memukul wajah dan seterusnya, sesuatu yang haram, ya. Atau pukulan-pukulan yang menjadikan seorang sakit, mengingkari biasanya, ya. Nanti menjadi kebiasaan buruk, bersaksi, bersumpah ini itu dan seterusnya. Ya beribu nana, kita pun dipukul agar tidak seperti itu. Jangan bermudah-mudah dalam hal yang seperti ini. Taib, ini menunjukkan bahwasanya salaf, ya, salaf mereka berusaha untuk membiasakan anak-anak mereka untuk sesuatu yang baik dan membiasakan mereka untuk meninggalkan sesuatu yang tidak apa baik. Nah, kalau sejak kecil dibiasakan akan menjadi apa sifat. akan menjadi sifat. Anak itu seperti itu. Ya. Kenapa anak saya jadi seperti ini? Karena kebiasaan yang buruk kemudian dibiarkan menjadi sifat. Menjadi sifat. Nah, menjadi sifat. Kalau anak kita sudah sejak dini terbiasa untuk sholat, ya makanya sejak kecil sebelum diwajibkan kan demikian. Umur 7 tahun belum wajib mereka untuk melakukan ibadah apa? Sholat. Tidak dosa kalaupun mereka meninggalkan sholat, tidak dosa. La isma alaihim. Tidak ada dosa atas mereka. Tidak sholat. 7 tahun tidak sholat, tidak dosa. 8 tahun tidak sholat juga tidak apa? Dosa. Mereka masih belum balik. Yang dosa orang tuanya. Dan akibatnya buruk. Kalau sejak kecil mereka tidak sholat, tidak terbiasa. Nah, sudah umur 7 tahun ini sesuatu yang sudah dibatasi oleh syariat. Ya. Sudah mulai mereka mumayyiz. Ya. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang mereka mudah meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat sama sekali. Kalau kita lihat apa sebabnya, kembali kepada orang tua. Ternyata ketika kecilnya tidak dibiasakan. Nah, ini kebiasaan baik, kebiasaan buruk juga demikian. Ketika disebutkan di sini bagaimana dulu, ya kalau ada anak-anak yang sukanya bersumpah sedikit-sedikit demi Allah, wallahi, wallahi, ya. Wallahi saya tadi dimarahi ini oleh para abaknya, orang tuanya. Jangan seperti itu. Jangan. Nah. Wabillahi taufiq. Baik. Kita sebutkan contoh asar yang kedua. Rawa An-Nadhr ibn Shumail. Qala sami'tu Ibrahim ibn Adham yaqul. Qala li abi. Ya bunayya utlubul hadis. Fakullama sami'ta hadisan wa hafidtahu falaka dirham. Fatolabtul hadis ala dhalik. Ibrahim ibnu Adham, salah seorang ulama ahlul hadis, mengatakan, qala li abi, dulu ayahku, mengatakan kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, masih kecil beliau, Ibrahim ibnu Adham, utlubul hadis, semangat kamu cari hadis, semangat kamu hafalkan hadis. Fakullama sami'ta hadisan, kalau kamu bisa mendengar satu hadis, ya tentu dengan sanadnya zaman dulu. Nah. Kalau kamu bisa mendengar hadis, wa hafidtahu, dan kamu hafal, falaka dirham, kamu saya kasih hadiah, satu dirham. Jadi memberikan hadiah kepada anak-anak juga sesuatu yang ada, yang wajar. Nah, kita memberikan hadiah, penyemangat. Nah. Talabtu al hadis ala dzalik. Saya dibiasakan untuk mencari hadis dengan hadiah ini. Nah, jadi berbagai upaya dulu dilakukan salaf. Nah, termasuk ketika anak-anak itu diajari berpuasa, ketika mereka mulai menangis dibuatkan apa? Mainan, kan demikian, agar mereka senang. Anak agar lupa, agar lupa. Agar lupa dia lapar, lupa dia sedang puasa, bermain, sampai kemudian apa? Sampai kemudian dia ya bisa berbuka. Ini juga disebutkan hadiah yang seperti ini. Nah, bisa merebut hati anak-anak kita. Nah. Taib yang terakhir, ikhwatul kiram, di antara yang diriwayatkan dari para ulama kita, rawal imamul Bukhari rahimahullah fi sahihihi mu'allaqan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya muallaqan. Kisah Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan mengajari anaknya doa yang dibaca ketika tasyahud. Yakni Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Suatu saat anaknya selesai sholat, kemudian ditanya oleh Tawus, ada'auta bihi, wahai anakku, kamu tadi baca doa ini tidak? Doa apa? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, dan seterusnya. Kata anaknya, la ya abi, tidak wahai ayahku, saya tidak membaca. Kemudian ayahnya mengatakan, a'idis sholat, ulangi sholat kamu. Nah, ba'dul ulama, sebagian ulama memang berpendapat wajibnya doa ini. Doa sebelum salam. Karena ada amr perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun jumhur al-ulama berpendapat hukumnya mana? Mustahab. Walaysa biwajib. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana dulu para ulama kita Tawus ibn Kaisan sebagai contoh, punya perhatian kepada anak-anak mereka sampai termasuk dalam masalah azkar, zikir-zikir yang ya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena doa ini benteng yang akan jadi sebab keselamatan. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini semuanya orang tua enggak bisa melindungi ini. Enggak bisa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka jahannam. Kita enggak mampu. Enggak bisa orang tua nah, melindungi anak dari neraka jahannam. Wa min adzabil qabr. Dari azab apa? Kubur, enggak bisa. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dunia ini banyak sekali. Kita enggak bisa nah. Ya. Enggak bisa melindungi anak kita. Hanya Allah yang bisa melindungi. Wa min syarri fitnatil masihi dajjal, dan juga dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kita orang tua hanya bisa melakukan apa yang kita mampu. Memberikan pakaian untuk anak, memberikan makan untuk anak, hanya bisa menuntun mereka sesuatu yang Allah berikan kemampuan kepada manusia. Sehingga para ulama kita bersemangat untuk ya mendidik anak-anak mereka menempuh sebab-sebab keselamatan fid dunya wal akhirah. Ini barangkali khawatir kiram sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan asar Imam Malik ibn Anas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah fi syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.